Ibrani, paos, roras. Pebuat Irage, Irage akeh pisan medue saksi. Duaning punike ngiring je Irage ngutang seluwiring paindikan sane nyadelen Irage, miwah dosa sane kelintang tekek negul Irage, mangdane Irage merisidayang geleng melombe, ngungsi wates sane wenten ring arep Iragane. Ngiring je Irage meleng ide sang yang Yesus, santukan kepercayaan Irage gumantung ring ide saking pengawit rauh kepemuput. Ide nenten nyerah melantaran salibe punike. Tungkalikanipun, melantaran kesukan sane nyantosang ide, ide tan kimud kenistayang, melantaran kesedayang ring salibe, tur sane mangkin, ide melinge ring singe sane, sane kuasa ring tengen ide sang yang widiwase. Kayun-kayunin je semeton, asapunapi pemargin idane, asapunapi ide sampun kegetingin antu anake dosa. Duaning punike, sampunang je semeton ajrih tur nyerah. Santukan sejeroning peyudan semetone ngelawan dosa, semeton durung meyude kantos ngemasin pati. Sampun lali ke semeton ring sabdan ide sang yang widiwase, sane ngelipur semeton sekadi para putran idane sane kadi asapuniki. Kita piana ulun, pada rungu je kita, rikala ide sang penemahan mecutin kita, tur ada jejejeh, dikalane ide nukain kita. Suwireh ide sang penemahan mecutin anake ane asihin ide, tur ide ngukum anake ane tampi ide, dadi putran idane. Tandangin je kesengsarane sane nibenin semeton, satmake dados hukuman saking ibape. Santukan kesengsaran semetone punike nyinahang, mungwing ide sang yang widiwase ngangkenin semeton dados paruputran idane. Wenten ke pianak sanetan nanin kukum antuk bapanipune? Yening semeton nenten kukum sekadi sekancan putran idane, punike mepi teges, mungwing semeton boye putran idane sane sujati, nanging semeton pianak bebinjat. Ngeniang ring indik bapan Iragane sane sekale, yadiastu ipun ngukum Irage, Irage taler ngajiang ipun. Punapi malih yening ngeniang ring indik ajin Iragane sane rohani, Irage patut nyerahang Rage langkungan ring punike, tur mulih urip. Para bapan Iragane sane sekale ngukum Irage wantah habos-bos, kadia sapunapi sane kerasa yang becek antu ipun. Nanging ide sang yang widiwase ngukum Irage pebuat kerahayuan Iragane, mangdane Irage preside mulih duman sejeroning kesucian idane. Yening Irage kukum, ritat kala punike Irage merasa sedih, boyo je merasa liang. Nanging wekasan anake sane sampun kajain antuk hukuman punike, jaga muponin pikoleh, inggih punike urip sane sujati, miwah sutrepti rahayu. Duaning punike, ting-tingang je lengan semetone, tur leserang entut semetone sane lemet. Pagehang je nungut margine sane beneng, mangdane buntut semetone sane perot, tan preside dados rumpuh, nanging tungkalikanipun mangde dados seger. Medame je semeton marep ring sekancan anake, tur usahang je mangde urip semetone suci, santukan tan wenten anak sane pacang ngantenang ide sang penembahan, yening ipun tan suci. Waspada je, mangde tan wenten anak sane ngutang sih peswecan ide sang yang widiwase. Malia mangde tan wenten anak sane dados sekadi wit tarune sane pait, sane mekewohin anake akeh, melantaran getahnyane sane meracun. waspada je mangdetan wenten anak sane mecacabulan wiadin keliput antu inria sane niste sekadi dane Esau sane ngadol lingih danene sekadi oke sane pinih dure aji ajengan napiring semeton pada uning mungwing ungkuran dane mepekayun moleh mertan ajen danene nanging dane ketulak santukan dane tan pulih jalaran buat ngesehin pemargin danene sane sampun-sampun. Ya diastu dane ngusahayang punike meduluran mespes toyan pengaksian. Semeton nenten ngerasayang paindikan sane kerasayang antuk bangsa Israeli, dawagipun rauh ring gunung Sinai. Irike ipun sami ngerasa yang geni sane murub, peteng dedet miwah angin baret, semalihe ipun pada miragiang kugan suaran trompet miwah sabde. Ritat kala ipun miragi sabdane punike, ipun nunas mangde suaran sabdane punike, tan kapiragi malih angana kecap, santukan pituduhe punike, kelangkung abot pebuatipun ingih punike kadiasa puniki ya diapin je satu ane ngenjek gunung ini satu ne ento patut pencur ban batu kanti mati paindikane punike ngeres-resin pisan kantos dane Musa ngandike sapuniki yang ngejar tor jejah pisan nanging tungkalikanipun semeton sampun rauh ring gunung Sion, turing kotan ide sang yang widiwase, sane jumeneng langgeng, inggih punike kota Yerusalem, sane wenten ring suarga, tur irike wenten malaikat penyiwan. Semeton sampun rauh ring pesamuan para putran ide sang yang widiwase, sane pinih duure, sane pesengannyane sampun kesurat ring suarga. Semeton sampun rauh tangkil ring ayun ide sang yang widiwase, sane dados hakim manusane makesami, tur ring roh sewatek anake sane patut, sane sampun kesampurnayan. Semeton sampun rauh tangkil ring ide yang Yesus, sane sampun nguen tenang pasubaye sane anyar, turauh ringrah idane, sane sampun keketisang, sane memuat paindikan sane luihan ringrah dane Abel. Duaning punike semeton, pada waspada je, tur sampunang je semeton nulak miragiang anake sane mepidarte. Anake sane tanya miragiang pidartan anake sane midartayang sabdan ide sang yang widiwase ring jagate, ipun tan pacang luput, punapi malih irage, irage tan pacang nyidayang luput, yening irage tanya miragiang sabdan ide, sane mesabde saking suarge. Duke nguni, sabdan idane ngawinang jagate megejeran, nanging sane mangkin ide sampun mejanji kadiasa puniki. Ulun buin acepok, tusing jelakar ngejerang bumi ni dogen, nanging langite masih lakar gejerang ulun. Sabdan idane, buena cepok, sampun terang nyinahang, mungwing sekancan sane sampun kekardi pacang kegejerang, tur kentungang, mangnane sanetan kegingsirang pacang kantun mangga. Duaning punike ngiring je irage matur panyuksme, santukan irage mulih tanah air sanetan kegejerang. Ngiring je irage matur suksme, durma bakti ringi desang yang widiwase, ngangen care sane keledangin antuk ide, melantaran astiti bakti miwah ajrih, santukan widen iragane sujati merage geni sane pacang masmih.